Terbisnis, industri jasa logistik Indonesia diprediksi sulit bersaing di pasar Asia Tenggara saat implementasi Asian Economic Community pada 2015 mendatang. Karena sebagian pelaku usaha di sektor itu masih dalam kondisi memprihatinkan. Hingga kini, hanya terdapat sekitar 5 perusahaan jasa logistik nasional yang siap bersaing di kawasan regional. Sementara itu, sebagian besar perusahaan lainnya pada umumnya masih mengalami masalah terkait dengan kualitas SDM dan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Kalau menurut saya ya, masalah logistik, masalah service industry itu kita harus tunda. Nggak usah kita cepat-cepat mesti ikut 2015 gitu. Yang kita bisa ikut, kita ikut. Yang nggak bisa ikut, nggak usah ikut. Jangan sok-sok. Tapi ini kan nggak usah kita bicarakan sekarang, karena itu kan pemerintah yang akan datang yang menentukan. Jadi untuk apa kita ributkan sekarang, sedangkan yang menentukan pemerintah yang akan datang kan. Jadi kita bicara yang pemerintah yang akan datang aja supaya itu ditunda. Gitu. Jadi kalau kita ributkan sekarang, kalau pemerintah sekarang semua merasa bisa gitu. Nggak jelas kan kita bisanya kayak apa. Sedangkan usaha mengetahui bahwa dia nggak bisa bersaingan dan malah kita dibugikan, bukan win-win di dalam Asian Community. Kayaknya tunda aja, tapi cuma aja kita bicara sekarang, sebab itu akan ditentukan oleh pemerintah yang akan datang. Jadi kita sabar aja menunggu, nggak usah kita berkelahi sendiri, bikin komentar macam-macam sendiri, karena tak pemerintah ini sudah nggak ada apa-apa, nggak bisa menentukan lagi kan. Lalu bagaimana dengan ratifikasi kerangka kerja pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control, FCTC dari WHO? Kabarnya pemerintah dipastikan tidak akan meratifikasinya tahun ini. Nah, bagaimana menurut Anda? Saya pikir nggak usah ratifikasi lah, beresin aja dalam negeri dulu. Cari band-bandnya, cari komprominya, ya, cari bagaimana cari pekerjaan rumahnya dan bagaimana memperketat supaya anak-anak kecil itu tidak merokok begitu loh. Jadi kita punya urusan dalam negeri masih banyak. Yuk ratifikasi sesuatu di mana negara-negara maju lakukan, tapi kita sendiri nggak siap, itu untuk apa kalau kita rugi kan? Jadi saya melihat ke sana, jangan sok-sok kayak negara maju aja. Memang betul bahwa rokok itu menyebabkan kesehatannya terganggu dan lain-lain. Tapi ya gimana orang bekerja begitu banyak mesti dirokok. Rokok itu. Yang kedua juga bayar pajaknya juga paling banyak sekali di rokok itu. Jadi kita ini mesti melakukan dengan cara-cara yang lain. Nggak bisa tekan-tekan aja yang sebenarnya lu dirugikan tuh apa. Hanya sok-sok aja gitu. Tapi ya ini kan ribut di mana-mana juga terjadi ya pertentangan ini. Tetap pemerintah kita harus lebih tahu yang mana yang dia perlu ratifikasi, yang mana yang enggak. Jangan mau cuma ikut-ikut negara asing aja gitu. Negara asing itu kan dia punya hukum sudah jalan. Kita ini nggak jalan semuanya. Jadi mau apa kita? Jadi saya pikir kita serahkan pemerintah lah untuk menentukan. Kalau dia sebaiknya jangan diratifikasi dulu kalau dia belum siap. Bagaimana peraturan di negara lain mengenai rokok ini? Ya, mereka tidak melarang rokok, tapi mereka membatasi dengan cara jualnya dibatasi, ya, di reklamenya dibatasi, dan macam-macam. Kita ini belum bisa melakukan itu. Kita melakukan itu aja pelan-pelan, tanpa kita meratifikasi. Kan itu bisa kita lakukan dengan aturan kita dalam negeri sendiri. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.